Mana dia? Mulai awal. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala fasl fi hamzatil wasl. Fasl pembahasan tentang hamzah wasl. Tahu hamzah wasl? Apa dia? Kata beliau rahimahullah, wa hamzatul wasl hiya allati yutawassalu biha ila nutqi bisakin. Hamzah wasl itu dia adalah hamzah yang yutawassal biha, yang disampaikan dengannya, yang dicapai dengannya untuk mengucapkan yang sukun. Artinya dia penyambungnya, dia menjadi wasla, penyambung, penghubung. Nah, misalnya ada kata yang disukun, misalnya pada kebanyakan fil amr sulafi, ya kan? Ketika huruf hilang huruf mudhara', huruf pertamanya jadinya apa? Jadinya apa? Sukun. Kan enggak bisa diucapkan. Supaya bisa diucapkan, yang sukun itu ditambahlah hamzah apa namanya? Hamzah wasl. Paham kenapa dinamakan hamzah wasl? Hamzah penyambung. Itu nama singkatnya langsung. Hamzah apa? Penyambung. Iya. Wa taskutu inda waslil kalimati bima qablaha. Karena dia fungsinya hanya penyambung, supaya bisa diucapkan yang sukun, maka dia hilang ketika disambung kata itu dengan sebelumnya. Ketika disambung kata itu dengan sebelumnya. Misalnya kan ukhruj. Ukhruj. Kalau disambung dengan sebelumnya, qala tikhruj. Tidak ada yang bilang ukhruj. Dipahami nih? Jelasin. Hah? Sama dengan yang kalau pada isim ya ada pada. Misalnya ibnun. Ismun. Kalau disambung dengan sebelumnya masmu. Masmu. Paham ini? Tak? Manibe. Manibe. Tidak ada lagi apa? Hamzahnya. Jadi ketika dia di awal ada, ketika dia disambungkan dengan sebelumnya tidak ada. Itulah dibilang hamzah wasl. Dari dua sisi, dia untuk menyambung ucapan ketika sukun, dan dia juga langsung disambung dengan setelahnya ketika ada sebelumnya. Dua-duanya dinamakan wasl. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala takunu fi harfin. Itu yang digaris bawahi dulu. Wala takunu fi harfin. Tidak ada hamzah wasl pada huruf. Tidak ada hamzah wasl pada huruf. Goyro al, selain al, itu pun para ulama bahasa berselisih. Itu hamzah pada al itu hamzah wasl atau tidak? Paham ini? Intinya kalau ada ulama yang berpendapat nanti yang dipegang bahwa hamzah pada al adalah hamzah qot'in, karena ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Hamzah pada al adalah hamzah qot'in, cuman dihilangkan li takfif. Paham ini? Misalnya ar-rajul. Minar rojul. Kita tidak baca hamzanya. Seharusnya kan min ar rojul. Tapi kan dihilangkan karena takdir untuk meringankan. Paham? Banyak berpendapat al, hamzah pada al adalah hamzah qot'in, selesai. Berarti tidak ada pada huruf sama sekali. Dipahami ini? Tidak ada pada apa? Huruf. Jadi kata belum, tapi ada anggaplah kita berpendapat hamzah wasl. Hamzah wasl pada al, jadi tidak ada pada huruf kecuali al. Berarti kalau ada hamzah pada huruf, maka semuanya hamzah qot'in. Seperti huruf atof, au, am, tah? Itu kan huruf atof. Hamzah apa itu? Hamzah apa itu? Qot'in. Tidak ada hamzah wasl kecuali pada al saja. Wa mitluha am fi lughati himyar. Betul? Semisal dengannya am pada bahasanya orang-orang apa? Himyar, karena orang-orang Himyar ya mereka ucapkan al dengan am. Terus kata beliau, wala fi fi'ilin mudhari'in mutlaqah. Tidak ada pada fi'il mudhari secara mutlak. Masya Allah, tidak ada hamzah wasl pada fi'il mudhari. Karena pada fi'il mudhari yang ada adalah hamzah apa? Qot'in. Hamzah yang ada hamzahnya yang huruf ana itu, kan huruf ana itu ada hamzahnya. Tapi bukan ada, bukan hamzah wasl. mutlaqo secara mutlak, tidak ada sama sekali. Selesai. Kemudian kata beliau, wala fi madin sulati, tidak ada pada fi'il madi sulati. Betul. Tidak ada hamzah wasl pada fi'il madi apa? Sulati. Fi'il madinya. Adapun amarnya dari sulati kan lain cerita. Ini kita bercerita pada apanya? Madi tidak ada. Ka'amara wa akhada. Ini qat'in bukan wasl. Aurubai, masya Allah. Atau fi'il madi yang rubai tidak ada. Paham? Hamzahnya pada rubai adalah hamzah apa? Qat'i, itu pun satu wazan saja. Wazan apa itu? Af'ala, tidak ada duanya. Hanya satu wazan saja. Ka'akroma wa'a'to, wazan af'ala. Bal fil kumasi, bahkan tempatnya hamzah wasol adalah pada fi'il kumasi. Paham? Wazan kumasi, ada berapa diawali oleh alif? Ada berapa? Tiga. Kan dia ada lima. Tiga diawal oleh alif, tiga, dua diawal oleh ta. Berarti pada tiga. Yaitu ifta'ala, infa'ala, if'alla. Istaf'ala. Ifta'ala, infa'ala, if'alla. Tiga. Itu semua hamzah wasl. Semua hamzah wasl. Kan tolako wa qatadaro. Intolako infa'ala. Iqtadaro ifta'ala. Sisa satu lagi. Ifa'ala. Wasudasi. Demikian pula dia hanya ada pada sudasi. Kalau sudasi, berapa wazannya? Tiga tambah tiga. Berapa tiga tambah tiga? Wazannya? Enam. Itu kalau di matematika. Ini beda ini. Hitungannya lain-lain. Tiga yang tambah tiga? Empat. Semua diawal oleh alif. Tidak diawal oleh tak sama sekali. Nah, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'a'la. Semua itu hamzah apa? Wasl. Demikian pula empat dia yang ditambah dua. Empat tambah dua berapa? Empat yang ditambah dua? Dua. Bukan enam. Iya, lain ini hitung-hitungannya. 4 ditambah 2 ada 2. Semuanya diawali oleh alif. Iya, yaitu ib'anlala dan ib'alalla. Ib'anlala, ib'alalla. Tidak ada. Itu hanya 5 saja yang diawali oleh ta. Jelas? Semuanya hamzah apa itu? Hamzah apa itu? Wasal. Kastakroja waharon jama. Sengaja istakroja untuk 3 tambah 3, ihron jama untuk 3 tambah untuk 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Kata beliau wa amruhuma. Demikian pula fil amr keduanya. Siapa ini keduanya ini? Fil amr keduanya ini apa ini? Keduanya kumasi dan sudasi. Kenapa rubai? Karena rubai tidak ada yang dipakaikan alif. Seperti fa'ala yufa'ilu fil amarnya. Fa'il. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Af'ala yufa'ilu. Af'il. Kan kembalikan hamzah yang dihilangkan di madi. Paham Mubad? Paham? Yakin. Iya. Pada keduanya. Selesai. Wa amru sulati as-sakin thani mudhari'ihi lafdhan. Masya Allah. Demikian pula amarnya yang sulati, tapi syaratnya yang sukun huruf kedua mudhari'nya secara lafad. Sukun huruf kedua mudhari'nya secara lafad. Artinya kalau huruf kedua mudhari'nya tidak sukun, enggak. Nah, misalnya yadribu, jadinya idrib. Kalau yakulu, yakulu kul, kan tak sukun. Jadi syaratnya hanya mudhari amr dari sulati yang huruf keduanya apa? Disukun. Adapun kalau huruf keduanya diharokati, tidak. Paham? Dihilafinah berbeda dengan contoh hab Kun. Karena huruf keduanya apa? Tidak sukun. Dah. Hab yahabu. Id yaidu. Kun yagulu. Dipahamin? Jelas? Mubat. Paham? Paham mubat? Yakin? Yakin betul ya? Selesai. Fi'il. Selesai. Wala fismin. Tidak ada hamzah masal pada isim. Illa fi kecuali pada masadir humasi wa sudasi. Masdar fil humasi dan sudasi. Iya kan? Masdarnya kan dia. Iya kan? Kan masdarnya humasi dan sudasi kan? Semasa dengan madi sebelum terakhir tambah alif. Huruf ketiganya diharokati dengan kasro. Iya kan? Seperti ihron jamak jadinya. Ihron jamak. Istaghfaro. Ijtama'a. Hah? Berarti semuanya hamzah apa? Hamzah apa? Masa. Kalau antum ditanya, bagaimana rubai? Tidak ada hamzah masalnya. Karena fa'ala makanya. Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala. Hah? Fa'ala. Mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Kan begitu. Af'ala. Af'ala. If'alan. Hamzah apa? Qot'in. Tidak ada hamzah wasal pada empat huruf. Jelas. Jadi ini ada pada masdar, humasi dan sudasi. Tentunya dipersyaratkan awalnya bukan ta. Karena kalau awalnya bukan ta, tidak ada alif di awal. Dia cuma di doma huruf sebelum terakhir. Contoh, tafa'ala, masdar, tafa'ala, tafa'ala, ha? Tafa'ulan, tafa'ala, tafa'ala, ha? Tafa'lala, tafa'lala, tafa'lulan. Kan begitu, sama dengan madi di doma huruf sebelum terakhir. Paham, antum ingat-ingat itu atau lupa? Tidak apa-apa lupa. Tidak apa-apa. Ya kan? Tapi sekarang kan diingat lagi. Tidak apa-apa. Lama-lama hafal. Saya juga dah hafal dulu. Tapi sekarang dihafal semua jadinya. Karena sering disebut. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Yakin Pak Ahmad tuh? Jadi yang humasi dan sudasi kecuali diawali oleh ta. Bisa tuh bilang begitu. Humasi atau sudasi kecuali diawali oleh ta. Kantila. Wastikhrat. Selesai. Itu pada isim. Dia cuma ada pada masdar sulasi, humasi dan sudasi. Kalau tiga, tidak ada yang diawali oleh alif. Kalau masdar tiga huruf, memang tidak ada yang diawali oleh siapa? Alif. Wa fi asharati asma masmu'ah. Dan hanya ada pada 10 isim yang didengar. Tidak boleh dikiaskan. Berarti ditambah tadi itu, masdar sama 10 isim ini, ya, itu apa itu 10 itu? Wahyasmun, wastun, wabnun, wabnamun, wabnatun, wamru'un, wamru'atun, watnan, watnatan, waimun. Al-muqtasu bil-qasam, yang khusus untuk sumpah. Wa ma'ada dhalika fahamzatuhu hamzah qot'in. Selain itu hamzahnya adalah hamzah qot'in. Jelas? 10 isim yang hamzahnya wasal. Selain ini, maka hamzah qot'in. Jelas? Semuanya jelas ini? Alhamdulillah, berdasarkan penelitian. Terus harokatnya gimana? Ini kan kita baru membahas hamzanya. Harokatnya? Dipahami ini? Nah, sekarang bahas harokatnya. Gimana cara kita baca hamzah wasol? Wa yajibu fathu hamzatil wasol fi al. Wajib dipatah hamzah wasol pada al. Jadi selalu baca ar-rajul, al-mar'a, selalu al. Tan wa dammuha fi nah. Dan wajib didomah pada contoh untuliko. Maksudnya kapan wajib didomah ini? Pada fi'il majhul. Mabi majhul yang diawali oleh alif. Maka ketika majhul di domah huruf pertama dan yang ke tiga sebelum terakhir di kasro. Betul itu? Intolako jadi? Ha? Intolako. Ha? Istakhroja. Ha? Apa? Dhammah hamzanya. Jelas? Paham ini? Paham ini? Mubar? Coba. Jalasa. Ih, enggak duduk. Mana alifnya? Memang tidak ada. Memang tidak ada. Kalau ijtama'a? Ha? Ujtumi'a. Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi itu dia. Mabniyaini lil majhul, dimabni di atas majhul. Terus wa amru sulasi al madmumil ain asolatan. Demikian pula yang di dhamma hamzanya adalah amarnya sulasi yang di dhamma ainnya secara asli. Ingat, di dhamma ainnya secara asli. Adapun kalau di dhamma karena ada pemindahan harokat atau ada penyesuaian huruf, itu bukan karena asli. Dipahami ini? Jelas ini? Misalnya, yaktubu amar. Yaktubu amar. Yaktulu. Yaktulu. Yaktulu. Ha? Apa? Yahdi. Yahdi. Ha? Yahdi. Panjang. Yahdi. Ha? Sambungkan yang mau jamaah. Ihdi. Ihdi. Sambungkan yang mau jamaah. Yaktub. Yaktubu. Filamar. Yaktubu. Filamar. Ha? Sambungkan yang mau jamaah. Yaktulu. Filamar. Ha? Sambungkan yang mau jamaah. Yahdi sama filamar. Ha? Ha? Ha? Sambungkan yang mau jemaah. Ha? Apa? Ihdu. Karena bukan asli. Itu yang bilang tadi. Asolatan aslinya. Tapi kalau di doma karena mau jemaah, tidak ngaruh. Dipahami? Paham ini? Itu fungsi kata asolatin itu. Jangan anggap rendah itu. Itu penting sekali. Coba buat. Filamal. Yarmi. Filamal. Yarmi. Ha? Apa? Sama dengan mau jemaah? Ha? Nah, jadi bukan ir. Bukan urbu. Tidak berubah. Paham? Kan dilihat harokat apa as? Asli. Domanya harus asli. Memang dia berwazan yakulu. Memang dia berwazan apa? Yakulu. Hati-hati. Kadokul waktu bikilati insu. Kenapa ini? Kenapa insu? Hah? Bukan wau as? Bukan domanya asli. Wakudu. Dia baca ekudu. Karena domanya apa? Tidak asli. Mimaju ila kasratu ainihi dhamma li munasabatil waw. Dari apa-apa yang dijadikan kasro ainnya menjadi dhamma karena supaya cocok dengan waw. Paham? Awiliye fa terus selesai. Sudah. Fatuk sarul hamzah bihila, maka di kasro hamzanya. Dah. Hamzanya tetap di kasro. Bihila fi ya? Bihilati aksihi, berbeda dengan kebalikannya. Apa maksudnya kebalikannya? Berbeda dengan kebalikannya, apa kebalikannya? Maksudnya mimma ju'ilat dhammatil ain fihi kasrah limunasabatil ya. Berbeda dengan kebalikannya, yaitu yang dijadikan dhamma ain padanya yang dikasrah supaya sesuai dengan ya. Gini-gini. Lihat. Yad'u fil amr. Jangan dulu. Yaktubu filamar. Yaktubu filamar. Ha? Apa? Samudin ya mu'anatatil mukhotobah. Ha? Ha? tetap u. Sekarang yad'u fil amr. Yad'u. A? Yad'u. A? A? Ud'u. Samudian yang mana tadi mukhatabah? Ud'i. Ud'i. Kan begitu? Kan iya. Kasro. Gimana ini? Kenapa antum bilang ud'i? Kedidik kasro. Tidak id'i. Ya sama. Tidak asli. Itulah dibilang kebalikannya. Kalau dia seandainya nanti di kasro, bukan berarti tiba-tiba di kasro. Tetap dia istiqomah di atas domma. Sebagaimana kalau domma bukan domma asli, tidak ikut. Bukan kasro asli, tidak ikut juga. Dipahami, paman-paman? Alhamdulillah. Itu kebalikannya. Dari apa yang dijadikan domma ain padanya kasro karena cocok dengan dia. Kabzi. Antum baca apa ini? Ibzi atau ugzi? Ha? Ha? Ugzi karena goza yabzu. Ugzi. Dah? Fayurajih ad-dom ala kasr. Dirajikan dom ada atas kasro. Kama yatarajah al-fatah ala kasr. Fi aimun. Sebagaimana lebih roji fatah di atas kasro pada kata aimun. Sama. Waim. Sama. Kata beliau wal kasr ala dom fismin. Dan lebih roji kasro di atas dom pada kata apa? Ismin. Ismin. Ismun. Sama ini? Sama ini. Ya, seharusnya kan bisa didoma ini usmun. Boleh, tapi lebih rajin baca apa? Is. Paham ini? Wayajuzani ma'al ismam. Boleh juga dibaca ismam. Tahu ismam? Sedikit dari suara suara doma, kemudian ada suara kasro. Pada kata ikhtar inkode. Antum baca? Uiktar uinkod. Paham? Gabungan suara kasro dan dom domma. Boleh mabaniyan lil majhul karena khusus fi'il. Khusus fi'il mu'tal ajwab boleh tiga. Kolah kalau dikasih majhul boleh tiga. Boleh ikhlas domma. Kula. Boleh ikhlas kasro. Kila. Boleh tidak ikhlas. Kuila, kuila, sama ini, sama. Inkoda, ungkida, sama, sama. Boleh ismam. Wajibul kasr fima bakia minal asma'il asyara. Wajib di kasro pada sisanya dari isim yang 10 itu. Wal masadir, dan wajib di kasro pada masdar. Wal af'al, dan wajib di kasro pada fi'il seluruhnya. Kecuali tadi itu. Berarti yang masalah itu pada fi'il yang di doma ain. Yang di doma apa? Ain. Dan itu hanya ada pada tulati. Karena fi'il yang lain tidak ada yang di doma ainnya. Semuanya kasro. Yang ada tambahan alifnya. Semuanya apa? Kasro. Paham? Makanya dibilang, selain yang di doma ainnya wajib di kasro. Selain yang di doma ainnya wajib di kasro. Demikian pula pada masdar. Semua alif yang ada pada masdar, kasro. Semua alif yang ada pada masdar, antum baca apa? Baca apa? Kasro. Demikian pula pada fi'il. Semua alif yang ada pada fi'il antum baca apa? Kasro. Istagfaro intolako ijtama'a. Paham? Dipahami ini? Alhamdulillah. Selesai. InsyaAllah kita lanjut.